Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشعر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمكم الله atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita semua untuk kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya sempat terhenti karena kita memasuki bulan Ramadan, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita kembali memulai untuk membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Maka apa yang sudah menjadi rutinitas kita, giatnya kita beramal di bulan Ramadan, maka setelah bulan Ramadan kita pun terus bersemangat untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh untuk kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-muallif al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah walin nasai min hadith Abi Hurairah man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ. Jadi pembahasan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, kita masih berada di bab bayani syai'in min anwa'is sihir, yaitu penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Dan dari An-Nasa'i, atau disebutkan An-Nasa'i dari hadis Abi Hurairah, bahwa di sini disebutkan man aqada, barang siapa yang mengikat suatu ikatan kemudian nafasa fiha, ditiup. Ya, ditiupnya ikatan-ikatan itu, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir. Nah, diludahi, tapi dengan ludah yang ringan. Setelah dia mengikat ikatan atau membuat simpul-simpul, kemudian setelah itu ditiup. Ya, maka yang perbuatan seperti ini faqad sahara, dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang dia bergantung kepada sesuatu, wukila ilaih, maka sesuatu itu diserahkan kepadanya. Naam, atau dia diserahkan kepada sesuatu itu. Karena dia tidak bergantung kepada Allah, Ya, bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada para jin-jin, para syaitan-syaitan. Naam, maka urusannya kepada para jin-jin tersebut, kepada para syaitan-syaitan tersebut. Hadis ini dikutip An-Nasa'i. Naam, bagian dari akhir dari hadis syawahid yang dikuatkan dengannya syahid At-Tirmidzi nomor 2073 dan Imam Ahmad juz yang keempat halaman 310-311 dan dikeluarkan oleh Hakim juz yang keempat halaman 216. Taib, kita baca keterangannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Man aqada uqdatan, barang siapa yang mengikat suatu ikatan, ala syakli ma yaf'alu sihir sahara, yaitu simpul-simpul yang dibuat oleh tukang sihir atau ikatan-ikatan tadi dari benang, ya, ikatan-ikatan benang atau yang semisalnya, mengikat benang, diikat-ikat benang itu, ya, dibikin, dipintal. Wa nafasa fiha, kemudian dia meniupkan padanya an-nafthu huwa an-nafhu ma'arikin bahwa dunat tafli, tiupan yang disertai dengan sedikit air liur, ya, tapi tidak terlalu banyak, tidak sampai meludah. Jadi tiupan yang di situ ringan. Naam, tanpa disertai dengan air liur yang banyak, sedikit saja keluarnya. Rik, tipis atau sedikit. Faqad sahara ay fa'ala sihr al-muharram. Maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir dengan sihir yang diharamkan. Ya, sihir yang dilarang di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sihir, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Li'anna sihra la ta'ata biduni syirk. Li'annahu ista'anatun minasyayatin bisyayatin. Karena sihir, ya, itu tidak akan datang atau tidak akan terjadi tanpa adanya syirik. Kenapa bisa demikian? Karena ketika dia melakukan sihir, mesti meminta bantuan kepada para setan. Ya. Ketika dia melakukan sihir untuk menyihir si fulan atau si fulanah, maka dia meminta bantuan para setan-setan. Inilah yang menjadikan dia terjatuh dalam perbuatan syirik, yang seharusnya, ya, isti'anah, minta pertolongan itu hanya kepada Allah, tetapi ini diarahkan atau dialihkan kepada para setan-setan. Yang jelas bahwa syaitan-syaitan ini, ya, makhluk yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung dengan sesuatu maka diserahkan kepadanya. Ay man ta'allaqa qalbu bi syai'in wa atamada alaih, yaitu barang siapa yang hatinya bergantung dengan sesuatu itu dan dia menyandarkan dirinya pada sesuatu itu. Wa qala Allah ila dzalika syai' wa khadalahu. Nah, maka dia diserahkan urusannya oleh Allah kepada sesuatu itu yang dia bertawakal kepadanya. Wa khadalahu, dan dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang mereka mintai, apa yang mereka doai dari selain Allah, maka tidak bisa membantu mereka sedikit pun. Maka menjadi hinalah mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'na al-hadis ijmalan, maka makna hadis secara global, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nau'an min anwa'i sir wa hukmaha. Menjelaskan satu jenis dari jenis-jenis sihir. Apa tadi? Ya, membuat apa ini? Ikatan-ikatan, kemudian ikatan-ikatan benang tersebut ditiupkan dengan jampi-jampi. Ya, dengan bacaan-bacaan. Sehingga dengan bacaan-bacaan itu menjadikan orang yang disihir tersebut akan terkena sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini perbuatannya para tukang sihir, para dukun-dukun yang menghendaki kejelekan kepada orang lain. Atau tergantung pesanan orang. Ada orang memesan kepadanya, ya, sihirkan si fulan, sihirkan orang sana. Ya, karena dia telah memusuhi saya, atau dia telah menyaingi saya dalam bisnis, atau yang lainnya, atau dalam karirnya, ya, tersaingi dengan yang lain, sehingga mendatangi tukang-tukang sihir kemudian untuk menjatuhkan lawannya dengan perbuatan sihir. Dan para tukang sihir ketika melakukannya dengan bantuan para syaitan-syaitan. Muhadhiran ummatahu min ta'atihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini, ya, agar memberikan peringatan tahdir kepada umatnya dari mengerjakan perkara itu atau perbuatan ini. Betul-betul perbuatan tercela. Fayaqul, dan dia mengatakan, inna min al-waisir ayya kida al-aqda fil khuyati wa nahwiha. Ya, sesungguhnya termasuk dari jenis sihir yang tadi mengikat ikatan pada benang-benang dan yang semisalnya. Naam, buhul-buhul. Ya, diikat-ikat kemudian ditiupkan dengan tiupan yang disertai dengan bacaan-bacaannya. Fayanfakha fi tilkal aqdi nafkhan mashuban birik. Kemudian setelah memintal ikatan-ikatan tadi disertai dengan tiupan yang ringan. Ya, dengan tiupan yang ringan yang mengeluarkan liur yang sedikit. Naam. Wa dzalika anna sahara idza aradu amala sir aqdul khuyut. Yang demikian itu bahwa tukang sihir ketika dia ingin mempraktikkan sihirnya, ya, mulai mengikat-ikat benang tadi, benang-benang diikat. Naam. Atau yang lainnya mungkin rambut yang diikat. Naam. Atau yang lainnya. Kadang jarum, ya, dijadikan bahan itu untuk menyihir orang, kemudian disimpan. Maka untuk menyelesaikan sihir tersebut, maka harus dicari di mana diletakkan berambangnya tersebut. Ada yang ditanam, ada yang ditaruh di tempat-tempat yang susah. Naam. Maka ketika seseorang meruqyah, terkadang jinnya akan menyebutkan bahwa ada benda-benda tadi yang digunakan tukang sihir untuk menyihir orang lain. Ditaruh di mana? Rupanya di belakang pintu. Atau ditaruh di bawah bantal. Atau ditaruh di atas loteng. Apakah berupa rambut, ya, atau berupa tali-tali tadi, atau berupa yang lain. Sesuai kehendaknya tukang sihir apa yang dijadikan alat untuk digunakan, yang ditiup dengan jampi-jampi tadi untuk menyihir orang. Wa nafathu ala kulli uqdatin hatta yanaqadha yuriduna minasyihir. Ya, setelah dia mengikat ikatan tadi, ditiupkan pada setiap ikatan, naam, yang ditujukan atau diarahkan ikatan-ikatan tadi kepada orang-orang yang diinginkan sihir tersebut. Fatatkifu nafsu al-khabithatu bisyarr, maka mencukupkan dirinya ya keburukan dengan ini. Khabis, kejelekan. Ya, menghendaki keburukan kepada yang lain. Wa yasta'inu bisyayatin, dan dia meminta bantuan para syaitan, para setan-setan. Fayanfu fitilkal uqadi, dan ditiupkan pada pintalan-pintalan ataupun ikatan-ikatan tadi. Fayakhruju min nafsihi al-khabithati nafsun muqtarinun birriki al-mumazid lisyar. Kemudian akan keluar ya min nafsil khabisa, dari dirinya itu keburukan kepada jiwa yang digandengkan atau diikutkan bersamanya tiupan tadi, kepada ya tiupan bercampur dengan tiupan tadi, ya ini air liur yang sedikit lisyar untuk keburukan. Wa yasta'inu bisyaitan bisyayatin fayasibal mashuru biidnillahil kaunil qadari, dan dia meminta bantuan syaitan sehingga yang disihir tadi akan tertimpa sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala al-kauni al-qadari. Artinya hal itu terjadi tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, maka disebut dengan al-kauni al-qadari. Naam. Ikhwati fil azani wa azakumullah, inilah perbuatan mereka. Dalam kehidupan dunia ya, seperti ini kelakuan mereka, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan mereka bersenang-senang dengan ilmu yang mereka pelajari dari ilmu-ilmu sihir. Nah, bisa menyenangkan manusia ataupun menyusahkan manusia dengan ilmu sihir. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan sehina-hinanya. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi bayanan nau'in min anwa'i sihir, wa huwa sihrul aqdil musamma bil azimah. Bahwa di dalam hadis ini keterangan jenis dari jenis-jenis sihir, yaitu sihir yang berawal atau muncul dari ikatan-ikatan yang disebut dengan azimah, ya, jimat-jimat. Maka kalau kita melihat jimat-jimat, kadang di dalamnya isinya seperti itu. Ikatan, terus ikatan, terus ikatan, terus ikatan. Kadang ada huruf-huruf yang gak jelas huruf-hurufnya. Dan ini terus dijaga, dipelihara oleh mereka. Ketika mau masuk kamar mandi, dia harus dilepas. Karena ini dianggap mulia. Naam. Jadi, mau masuk kamar mandi ini dilepas. Artinya tidak boleh masuk bersamanya di dalam kamar mandi. Dimuliakan. Dan ketika dia memiliki ini, ya, jimat-jimat tadi, merasa dirinya terjaga dari mara bahaya. Tetapi kalau jimatnya tidak ada, nah, ketakutan dia. Jangan-jangan di jalan ada musibah. Ya, karena ini dia menjadikan sebagai tempat untuk bergantung, merasa aman dengan hal seperti ini. Naam, ada yang mungkin diikat di pinggangnya. Naam. Atau diikat di lengannya atau di kakinya. Ya. Yang jelas barang itu apa ini barang itu selalu bersama dia. Ma yustafadu minal hadis? Apa yang bisa kita mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, bayanu nau'in minan waisir, wa huwa ma kana biwasitatil akdi wan nafas. Penjelasan jenis dari jenis-jenis sihir dengan perantara ikatan dan tiupan tadi. Ya, ikat, diikat, kemudian dibarengi dengan tiupan-tiupan. Yang kedua, annasihru syirkun li'annahu isti'anatun bisyayatin. Bahwa sihir itu termasuk syirik. Kenapa? Karena ketika melakukan praktek sihirnya meminta bantuan para setan. Meminta bantuan para syaitan. Sehingga tersamarkan bagi orang yang sehat yang tidak mengalami, ya, melihat orang yang terkena sihir ini, ya, masya Allah, dia sudah kesakitan luar biasa, tetapi ketika diperiksa secara medis, maka ini tidak akan menemukan penyakit pada dirinya. Ya, tidak ada penyakit yang terkena sihir tadi ketika diperiksa tidak punya penyakit. Tetapi orang yang terkena sihir ini sudah merasakan kesakitan yang luar biasa, ya, betul-betul sakit. Naam. Dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana manusia yang normal. Dan syaitan akan masuk di dalamnya. Para jin-jin akan masuk ke tubuh orang ini. Sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, anna man i'tamada ala ghairillah khadalahu Allahu adallahu. Ini juga perlu kita perhatikan. Barang siapa yang dia bersandar kepada selain Allah, maka niscaya Allah akan hinakan dia. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan dia. Ya, ketika dia bersandar, menyandarkan urusannya kepada selain Allah, apakah kepada tukang-tukang sihir, atau kepada para jin-jin, atau kepada matahari, bintang-bintang, bulan dan selainnya dari selain Allah, maka Allah akan hinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan mereka. Karena yang mengatur alam semesta seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Beserta isinya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi. Maka mengapa mereka selalu larinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini akidah yang harus kita pelajari dan kita tanamkan pada diri kita, bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah yang kita ucapkan ketika mendengarkan orang meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita ini akan kembali, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia seperti itu. Kita ini ciptaan Allah, Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya, dan berakhir kita akan kembali pula menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fil azani wa azakumullah. Berkata al-mu'alif rahimahullah, wa an ibni mas'udin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal unabbi'ukum mal adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2606. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabiyukum, maukah atau ketahuilah, apakah mau saya akan beritakan kepada kalian apa itu al-adhu, dia adalah an-namimah, ya, mengadu domba, al-qalatu bainan nas, yang diucapkannya, dikatakannya di antara manusia. Masih lanjutan bagian dari jenis-jenis sihir. Naam. Kenapa an-namimah ini diikutkan dalam bab ini? Karena yang masuk di dalamnya adalah an-namimah ini menginginkan kerusakan kepada yang lain. Sebagaimana sihir, ya, menginginkan kerusakan kepada yang lain. Ini sisi kesamaannya. Adapun dalam hukum, ya, maka tidak sama. Di sini akan disebutkan nanti. Ala, ini ada tuh tambih, ya, alat-alat untuk tambih, ya, ini untuk perhatian. Nah, maukah atau tidakkah? Unabiukum, ukhbirukum, saya akan kabarkan atau beritakan kepada kalian. Al-adhu atau al-adtu bifathil ain wa sukunid dad, di fathah ainnya al-a wa sukunid dad, dan dadnya itu di sukun al-ad, masdar dari adoha ya'dohu adhan, dari ilmu tasrif adoha ya'dohu adhan. Jadi ini al-adhu atau al-adhu ini masdar, fil madinya adoha, fil mudoranya ya'dohu. Bima'na kadaba wa sahara wa namma, wal muradu bihuna as-sihir. Maknanya kadaba, dusta, wa sahara, melakukan sihir, wa namma, namimah, wal muradu bihuna, dan yang dimaksud di sini as-sihiru adalah sihir. An-namimatu naqlul hadis ala wajhil ifsad, menukilkan suatu ucapan yang di sana diinginkan adalah kerusakan. Nah, jadi dia menceritakan suatu berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seharusnya dia dengar dari sana A, tapi dia bilang B. Diberitakan kepada yang lain. Nah, sehingga terjadi cekcok antara yang dia dapat berita dan yang diberitakan, si fulan dan si alan. Ya, di sana bilang begini, nanti sana bilang begini, mengadu domba. Naam. Al-qalatu kasratul qaul wa iqal husumati bainan nas bima yuhka lil ba'd anil ba'd. Al-qala kasratul qaul, banyak ngomong. Ya, banyak berbicara. Dan melemparkan permusuhan di antara manusia. Ya, menjadikan manusia bermusuhan dengan apa yang dia hikayatkan dari sebagian atas sebagian yang lain. Nah, bisa dia mengarang-ngarang berita. Nah, maka hati-hati para wartawan, kalau memang menyebutkan suatu kejadian, sebutkan dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan diputar balik. Naam, untuk melariskan korannya dikasih judul, ya, yang tidak sesuai dengan berita berikutnya, atau diputar balikan berita itu. Hati-hati. Al-mana jimalil hadis, makna ijmalnya hadis ini. Arada sallallahu alaihi wasallam ayuhadir ummatu anissi ayati bainan nas binakli hadithin hadithi ba'dihim fi ba'din ala wajil ifsad. Rasulullah SAW menghendaki untuk memperingatkan umatnya dari asi ayah namimah, adu domba, di antara manusia dengan mencuplikan hadis, perkataan, ya, menukil, mengambil perkataan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, tapi yang diinginkan kerusakan. Agar terjadi permusuhan, pertentangan, dan seterusnya. Lalu musta'an. Faftata hadithahu bisigatil istifham. Maka Rasulullah membuka hadisnya ini dengan sigah istifham. Bentuk pertanyaan. Ala, maukah kalian saya akan beritakan kepada kalian al-adhu? Jadi dengan bentuk pertanyaan. Kenapa bisa seperti ini? Liyakuna awqa fi nufus wada lil intibah. Naam, agar bisa mengena pada jiwa-jiwa dan lebih untuk menjadi perhatian. Sama dengan kata-kata i'lam, ketahuilah. Agar manusia atau yang membacanya betul-betul perhatian. Betul-betul mendengarkan, menyimak. Fasa'alahum mal adhu. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat di kala itu, apa itu dengan al adhu? Ma'asihir. Yaitu apa yang maksud dengan sihir? Thumma ajaba an hadha su'al. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan ini, bi annal adha huwa naqlul hadis bainan nas ala wajhil ifsad wa kasratil qawli wa iqail khusumati bainahum. Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa al adhu itu naqlul hadis, menukil hadis, menukil ucapan, perkataan bainan nas di antara manusia, ya, yang diinginkan adalah al-ifsad, kerusakan. Wa kasratul qaul, dan banyak berbicara. Ya, namanya orang yang memutarbalikkan fakta, maka dia akan berbicara banyak. Sehingga orang yang mendengarkan yakin, oh ini betul ini, bahwa di sebelah sana sudah persiapan untuk menyerang kita, maka kita harus persiapan. Padahal di sebelah tidak melakukan hal itu, tetapi yang berbicara inilah yang meyakinkan kepada pembicara yang berikutnya, yang dihadapi berikutnya. Wa iqal khusumati bainahum, sehingga terjadilah al khusumah di antara manusia. Seharusnya dia mendamaikan enam pertikaian itu, tetapi justru dikobarkan oleh dia. Li'anna dhalika yaf'alu ma yaf'alu sihir, sihru nal fasadi wa tafriqil qulub. Karena perbuatan ini, namimah, seperti yang dilakukan tukang sihir, yang dia menginginkan kerusakan dan memecah belah persatuan, ya, mencerai beraikan hati, tidak menyatukan hati-hati manusia, hati-hati muslimin, tetapi dijadikan hati-hati mereka bercerai berai. Munasabatul hadis lil bab, kesusun hadis dengan bab. Anna Nabi SAW bayyana fihi anna namimata na'un min anwa'i sihir. Bahwa Nabi SAW menjelaskan pada hadis ini bahwa namimah itu jenis dari jenis-jenis sihir. Kesamaannya tadi, karena dia ingin melakukan kerusakan dan mencerai beraikan hati-hati manusia. Demikian pula sihir. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, annan namimata nau'un min anwa'i sihir. Bahwa namimah, mengadu domba, ini termasuk jenis dari jenis-jenis sihir. Kenapa bisa digolongkan termasuk bagian sihir? Li'annaha taf'alu ma yaf'alu sihir min at-tafriqi bainal qulub wal ifsad bainan nas. Karena apa yang dilakukan oleh namimah itu sama seperti dilakukan tukang sihir yang dia ya mencerai-beraikan hati-hati manusia dan ingin kerusakan itu ada pada manusia. La annama annamam yakhudhu hukm as-sahir min haythul kufri wa ghairihi. Hanya saja ya yang mengadu domba ini tidak mengambil hukumnya sihir, hukumnya tukang sihir dari sisi kekufuran ataupun selainnya. Namun dilihat dari sisi kerusakan yang ditimbulkan namimah ini sama seperti sihir. Namun dalam hukumnya ya tidak masuk dalam kategori kufrun, waghir dan selainnya. Karena kesamaannya tadi ya membuat kerusakan di tengah-tengah manusia dan mencerai beraikan hati-hati manusia. Ini namimah. Namun termasuk dosa besar. Ya, maka dosa besar jangan dianggap ringan. Yang kedua, tahrimun namimah wa anha minal kabair. Dari hadis ini memberikan faedah kepada kita diharamkannya untuk namimah. Karena namimah bagian dari kabair, dosa-dosa besar. Ya, bagian dari dosa besar sekalipun ya tidak sama hukumnya dengan hukum sahir ya yang perlu menetapkan kufurnya. Tetapi dia bagian dari dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Abdul bin Abbas dan Bukhari Muslim bahwa Rasulullah melewati dua kuburan. Naam, maka Rasulullah mendengarkan ya orang yang dikubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini ketika dia berjalan di tengah-tengah manusia selalu mengadakan adu domba. Maka dia disiksa di alam kuburnya disebabkan karena namimah itu tadi. Yang terakhir, yang ketiga. At-ta'lim ala tariqati su'al wal jawab. Ya, memberikan pelajaran atau pengajaran dengan cara ya bertanya wal jawab dan menjawab. Nah, biar yang mendengarkan tidak mengantuk. Mana Mbah? Ada Mbah. Nah, Mbah hadir. Ngantuk Mbah? Nah, jadi ditanya biar enggak ngantuk. Nah. Jadi cara metode mengajar atau memberi pelajaran maka di sana ada pertanyaan dan ada jawaban. Li'anna dzalika asbatu fi dzihn wa ada lil intibah. Karena yang demikian ini ya bisa kokoh di dalam zihin pikiran ya bisa menetap di dalam pikiran wa ada lil intibah dan bisa menjadi perhatian ya coba lagi taklim ramai umpamanya kemudian salah seorang ditanya ha itu kadang dia terus ingat saya dulu pernah belajar tiba-tiba saya ditanya. Nah, maka pertanyaan itu dan jawabannya selalu dia ingat. Nah, karena ketika sudah ada pertanyaan dan jawabannya, maka selalu ada dalam pikirannya dan selalu menjadi perhatian dia. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Maka apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini, tidaklah Allah melarang melainkan ya, ini sangat berbahaya bagi hamba itu sendiri. Naam. Karena perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada an-nar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ini jalan ke an-nar. Ini jalan ke an-nar. Ini jalan ke an-nar, jauhi. Jauhi, jauhi, jauhi. Dan sebaliknya, Tidak satu jalan pun yang bisa mengarahkan kepada al-jannah. Melainkan Nabi mengatakan, ini jalan al-jannah, ikuti. Ini jalan al-jannah, ikuti. Ini jalan al-jannah, ikuti. Maka kecintaan dan kebencian kita, kita harus sesuaikan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sebaliknya. Ya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, justru kita tidak melakukannya. Apa dilarang oleh Allah dan Rasulnya, justru kita melakukannya. Maka ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Apalagi bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kehidupan kita ini. Sejak kita di dalam alam rahim, kemudian dilahirkan ke alam dunia, sampai kita seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin seluruhnya. Tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak meminta bayaran sedikit pun kepada kita, tidak. Allah hanya minta kepada kita, ya ibadah saja. Ya, ibadah saja. Itu hanya permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meminta yang lainnya. Maka bila mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini memang tidak ada keinginan untuk beramal soleh, tidak ada niatan untuk memperbaiki dirinya, bahkan justru menentang, bahkan memerangi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ingat, yang bisa ya memenuhi keinginan mereka adalah at-turab, tanah. Jadi ketika mereka mati, maka selesai. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, kemudian amal-amal mereka akan dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan mendapatkan kitabnya, ya, min wara'i dhahri, dari belakang punggungnya. Kebinasaan dan kecelakaan kalau sudah seperti ini. Nah, tidak ada lagi alasan kemudian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikanlah kami ke alam dunia untuk bisa beramal kembali, untuk beramal soleh, tidak ada lagi. Tidak ada penyesalan. Naam. Sudah datang kepada mereka berita-berita tentang kebenaran, tentang agama yang benar. Namun mereka tetap bersikukuh untuk di atas adat istiadat mereka. Inna wajadna aba'ana la ummah wa inna ala athari muqtadun. Sesungguhnya kami menjumpai nenek moyang kami sudah seperti ini, maka kami jadikan mereka sebagai panutan kami. Jadi apa yang didapati dari nenek moyang itulah yang dikerjakannya. Tidak perlu dengan bimbingan Allah, tidak perlu dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya akan dimasukkan dalam jahannam dalam keadaan hina wal adzubillah. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, semangat kita belajar, semangat kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan memberikan kita pahala yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita naungan di saat berkumpulnya manusia di padang mahsyar, yang mana di saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang senang hatinya di masjid untuk zikir dan ibadah, maka mereka akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka orang-orang yang berdosa, yang bergelimpangan dengan perbuatan maksiat, maka mereka akan mengeluarkan keringat yang luar biasa sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka yang mereka miliki. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat, terutama kepada kami yang membacakan nasihat ini, dan juga kepada pendengar sekalian. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.